بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Masih masuk di adab buang hajat, adab menunaikan hajat. Al-Imam Abu Syuja' berkata, wa yajtanibu istiqbal al-qiblati wa istidbaraha fi as-sahra. Ya, ijtinab wa yajtanib artinya menjauh dari suatu perbuatan. Apa yang dijauhi? Perbuatan menghadap kiblat, istiqbalul qiblah wa istidbaraha. Istiqbal al-qiblati wa istidbaraha, menghadap kiblat atau membelakanginya. Fi sahra, sahra itu apa? Sahara, padang pasir. Yang bisa dimaknai di sini di tempat terbuka, di tempat yang non building. Ya. Kemudian dikatakan oleh Asy-Syarih rahimahullah, yaitu Al-Hisni Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah dalam Kifayatul Akhyar, "Idza arada qada'a al-hajati fi as-sahra, haruma 'alaihi al-istiqbal wal istidbar." Ya. Jika dia ingin qada'a al-hajah, menunaikan hajat di as-sahra, padang pasir, haruma alaihi, haram atasnya apa? Al-istiqbar dan al-istidbar, menghadap atau membelakangi kiblat. Jadi ini hukum final menurut apa? Taqiyuddin al-Hisni rahimahullah. إذا لم يستتر بشيء يستره سترة معتبرة. Kapan hal itu diharamkan? Kalau dia belum beristitar, yaitu bersutroh, berpenghalang dengan sesuatu yang bisa menghalanginya, yaitu sutroh yang mu'tabarah, ya, suatu penutup sutroh yang benar. Ya, sutroh di sini berarti sutroh yang menutup, menjadikan dia menjadi ruangan, sehingga dari beragam penjuru itu tidak kelihatan, kecuali mungkin dari angin atas, tapi dari mana-mana enggak kelihatannya. Jadi seperti, nah sekarang WC yang ada di kolam itu disebut sutroh atau enggak gitu loh, ya kan? Apakah ada penghalang? Iya ada penghalang kan ya, iya kan, samping. Paling cuman bagian pintunya aja yang gak ada pintu ya. Jadi orang lewat situ ya kelihatan langsung. Dan udah gitu orang yang lewat dia juga mau ikutan buang air besar. Tuh. Biasa di balong-balong, ikan. Nah. Udah gitu balongnya dekat dengan sengkedan. Sengkedan tau gak? Enggak tahu sengkedan. Hah? Antum tahu enggak? Semoga Allah memberi hidayah pada antum semua. Sengkedan itu sawah yang bertingkat-tingkat. Masya Allah. Memang namanya hidayah itu mahal, ya. Nah, itu kalau kelihatan gimana? Kan ada orang di sana. Petani ngeliat, oh dia lagi mau besar. Nah sementara di nas Kifayatul Akhyar, sutrohnya harus sutroh yang mu'tabarah. Nah sutroh mu'tabarah itu batasannya apa gitu loh? Apakah batasannya harus semua tertutup full, atau cukup sisi-sisinya? Ya itu yang ya susah ketemu untuk jawabannya, relatif. Ya, karena bagi sebagian orang yang datarnya sama, WC balong itu sutrohnya mu'tabarah. Ya. Tapi bagi orang kota itu enggak mu'tabarah. Itu belum cukup itu. Ya, apalagi banyak gedung-gedung kan di balong, gedung hotel lagi. Banyak turis lihat, "Lah itu ngapain tuh orang?" Ya kan? Nah, Jadi enggak mu'tabaroh kalau bagi orang kota. Ini makanya nisbi, relatif. Ya. Dan sutrohnya enggak mesti tembok berupa batu atau apa, enggak mesti. Bisa aja berupa bambu atau triplek, seng, spanduk, ya. Betul itu. Karena itu yang men-sater gitu. Karena ibrahnya di-sater sutroh. Iya. Nah, kemudian qala Rasulullah SAW, idza ataitumul ghaita, kalau misalnya kalian mendatangi tempat buang air besar itu, wala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan janganlah kalian membelakanginya, bibaulin wala ghait, untuk baik untuk kencing maupun untuk BAB buang besar. Walakin syarriqu aw gharibu, tetapi hendaklah kalian apa? Menghadap ke timur atau ke barat. Ini versi apa? Versi Madinah. Kalau versi kita disebut, tetapi kalian menghadap ke barat. Ya, ke barat malah ini gitu kan, karena kita kiblatnya ke barat konon gitu kan. Jadi maksudnya ini syarriqu aw gharibu di Madinah ketika itu. Diriwayatkan oleh Syaikhon Bukhari Muslim. Naha an dzalika, Rasulullah kan melarang itu. Wa zahiruhu at-tahrim, zahirnya itu tahrim, pengharaman. Ya. Wa ikhtulifa fi 'illati dzalik. Kemudian diperselisihkan perihal apa? Illat pelarangan itu. Illat itu adalah sebab. Sebab tersimpulkannya hukum. Kenapa hukum ini terjadi begini? Karena illatnya begini. Gitu. Ya. Jadi ditanya, kenapa kok menghadap ataupun membelakangi kiblat itu dilarang untuk bahaya besar BAB? Ya. Nah, di sini sebutkan faqil, ada yang mengatakan di anna sahara la takhlu min musallin min malakin aw jinniyin aw insiyin. Karena sahara yaitu jamak dari sahra, itu tidak terlepas dari adanya musallin, orang yang sholat, dari kalangan-kalangan tertentu, dari malaikat atau dari jin mungkin, atau ada orang sholat gitu ya di sahra. Sahra ini maksudnya tempat terbuka, dan ketika dia buang air kecil atau besar di situ enggak tertutup ya. Karena zaman dulu, zaman Nabi seperti itu. Farubbama waqa'a basaruhu 'ala farjihi fayata'adza bih. Mungkin saja penglihatan orang yang lagi sholat itu waqa' itu jatuh pada farjnya. Lagi asik sholat ya. Lah, itu lagi boker tuh orang, kan? Gimana? Ya, kelihatan lagi ngadep dia 5 meter di depan. Zaman sekarang enggak bakal ada kayak gitu insyaallah. Fa ta'adza bihi, sehingga mengganggu lah, gitu kan. Kalau mungkin bagi antum, bagi kita ini yang zaman sekarang, illat semacam ini, penjabaran seperti ini ridiculous ya toh. Apa sih gitu kan? Karena memang tidak happening di zaman kita. Enggak mungkin terjadi. Orang-orang buaya besar, buaya kecil sekarang pakai WC tertutup. Ya. Bahkan sebagian musala depannya WC langsung atau sedekatnya WC. Itu ya, itu dipermasalahkan juga sebenarnya, tapi bab lain itu, bukan bab ini. Qala An-Nawawi fi syarah At-Tanbih. An-Nawawi berkata dalam kitab Syarah At-Tanbih, "Hadza ta'lilu dha'if." Ta'lil itu penjabaran illat. Ya, pengungkapan illat. Pengungkapan sebab hukum. Ini yang seperti ta'lil seperti ini lemah. Wa ta'lilus sahih. Adapun ta'lil, tahu ta'lil kan tadi? Pengungkapan illat hukum. Pengungkapan sebab tersimpulkannya hukum. Ta'lil yang benar ma dzakarahu al-qadhi Husain. Ya, sebagaimana disebut oleh al-Qadhi Husain wal-Baghawi. Jadi ada al-Qadhi Husain dalam mazhab Imam Syafi'i, itu ada beberapa ulama yang disebut al-Qadhi, di antaranya al-Qadhi Husain, di antaranya juga al-Qadhi juga al-Baydawi dan lain-lain. Wal-Baghawi war-Ruyani, mereka semua dan selainnya. Anna jihatal qiblati mu'azzamah, bahwasanya arah kiblat itu keramat gitu, diagungkan. Mana kira-kira yang ilatnya lebih logis dan lebih terjadi? Ah, yang kedua. Betul enggak kira-kira arah kiblat itu memang sesuatu yang diagungkan? Iya. Coba di antara dua iftitah gimana? Wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawat. Nah, sekarang dia mewajahkan dirinya ke arah mana? Dan sholat tidak sah kalau tidak ke arah kiblat. Ini menunjukkan ada sesuatu maknawi tentang pengarahan kiblat yang diagungkan oleh kaum muslimin, sehingga menjadi syarat sah ibadah mereka, yaitu sholat. Ta'lil ini lebih diinginkan oleh Imam Nawawi sesuai dengan ta'lil yang disebutkan Al-Qadhi Husain, Al-Baghawi dan Ar-Ruyani. Fawajaba siyanatuha fi sahra, maka wajib untuk siyanah. Siyanah itu menjaga, menjaga qiblah yang mu'azzamah ini di dataran kosong, padang, pasir. Warukhisah fil bunyan lil masyakkah, warukhisah fil bunyan, dan diberi rukhsah di al bunyan, WC yang bangunan, WC kayak gini biasa. Lil masyakkah, nah lil masyakkah, lam di sini lam muta'lil, lil masyakkah penyebutan apa ta'lil illat. Pahami baik-baik. Taqyidun al-hisni dalam kifatul akhyar, lagi-lagi sepertinya memutuskan perkara ini berbeda pandangan dengan berbeda pandangan, mendahulukan pengharaman istiqbal dan istidbar kiblah. Ya, karena itu ada dalilnya, ya. Nah, sekarang ini ada nasnya. Dalilnya ada, oke? Kemudian bagaimana istidlal, cara memahami dalil ini supaya terpahami istiqbal dan istidbar qiblah itu haram hukumnya dalam BAB BAK. Paham enggak sini? Paham Abu Khalid? Paham tak? Syekh Abu Khonsa. Jadi yang namanya hukum pada asalnya harus berdasarkan dalil. Taib, ketemu dalilnya berupa nas wahyu, oke? Apakah langsung begitu saja? Sebentar, belum bisa langsung disimpulkan, kecuali kalau difahami dari dalil itu apa-apa yang bisa disimpulkan. Nah, maka perlu yang namanya istidlal. Istidlal atau istinbat. Istinbatul hukum minad dalil. Ya. Kenapa kok antum berdalil dengan ini? Bukankah fala tastaqbilul qibla wala tastadbiruha? Faham? Jangan kalian menghadap ini menghadap itu ketika lagi apa? Buat BAK-BAB ya. Taib. Ini larangan bukan? Taib. Larangan itu ada dua kemungkinan. Imma haram, imma makruh. Gak mungkin kita bilang, iya dia haram tapi makruh. Lah repot, tentu maunya apa? Ya. Memang kemudian kata, lihat di sini kata taqin al-hisni, wa zahiruhu at-tahrim. Zahirnya larangan ini untuk pengharaman. Ketika disebut lafal zahir dalam usul fiqih, yang namanya sesuatu yang zahir itu sesuatu yang muhtamal, dia menjadi sesuatu yang rajih dari adanya beberapa ihtimal kemungkinan. Jadi tadi kita bilang larangan ini ada dua kemungkinan, kalau enggak haram, kalau enggak makruh. Dua posibilitas kan, mana yang lebih kuat bagi beliau? Yang zahir yang lebih kuat adalah pengharaman. Ya. Yang lebih zahir bagi beliau adalah pengharaman. Dan penzahiran ini membutuhkan hujjah. Membutuhkan penguat. Karena bisa jadi yang memakruhkan juga mengatakan yang zahir adalah ini pemakruhan saja. Faham? Ngerti enggak? Dan memang banyak ulama yang mengatakan tidak sampai haram, makruh. Karena zahirnya bukan pengharaman tapi makruh, ah? Paham di sini? Mereka yang memakruhkan mengatakan sebagian dari pelarangan dalam masalah hukum itu adalah pelarangan untuk tata cara atau adab semata, bukan pelarangan mutlak untuk pengharaman. Pelarangan sekedar untuk adab. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang air, ya, itu tidak beradab, tapi tidak berarti haram. Gitu kan? Nah, wa zahiruhu, tapi beliau lebih menekankan zahirnya tahrim. Taib. Bagaimana kemudian menguatkan penzahiran pengharaman ini? Maka beliau pun menuturkan dua kemungkinan illat. Pertama, karena di padang pasir bisa jadi ada orang yang lagi sholat. Tapi ini kayaknya maksa banget ini illat ini. Iya, kayaknya enggak enak lah. Lagi buangnya besar ada orang sholat. Kok manusia enggak kelihatan? Nah, sekarang kalau jin atau malaikat lagi mana? Kan enggak ketahuan. Nah, gitu kan. Ya agak sulit lah ini. Makanya kata Imam Nawawi, enggak, ini dhaif. Penta'lilan sepertinya dhaif. Enggak kuat ini. Maka beliau kemudian menyebutkan ta'lil dari Al-Qadhi Husain Baghawi Ruyani. Semua imam ini lebih dulu ada dibandingkan Imam Nawawi. Maka ta'lil yang kedua dan ini yang lebih logis, yaitu arah kiblat itu diagungkan. Dan wajib bagi muslim untuk mengagungkan arah kiblat. Ya. Faham di sini udah? Jadi yang disebutkan, ya, yang disebutkan di sini semua pendapat yang ujung-ujungnya mengharamkan, oke? Okay? Nah, paham dah ya. Kemudian qultu, aku berkata, wa qawwa hadza at-ta'lila asy-syaikh Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Aid. Dan ta'lil yang barusan disebutkan oleh beberapa ulama tersebut dikuatkan oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-'Aid. Ibnu Daqiq ini salah satu ulama besar mazhab Syafi'iyah. Wa ihtajja lahu bi hadits Suraqah bin Malik, dan berhujjah dengan hadis Suraqah bin Malik yang mana hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Apa hadisnya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqul idza ata ahadukum albaul, kalau kamu mau kencing, fal yukrim qiblatallahi azza wa jalla, maka hendaklah dia memuliakan kiblat Allah taala, fala yastaqbil qiblah, maka janganlah dia menghadap kiblat. Kemudian berkata Taqiyuddin al-'Aid, wa hadza dhahirun qawiyyun fi at-ta'lil, ini jelas, lebih jelas, lebih zahir, lebih kuat dalam penta'lilan sebagaimana yang kami sebutkan. Ya. Nah. Itu berarti apa? Pengharaman. Pengharaman. Oke. Khalas, sampai situ paham insyaallah. Nah, kemudian antum perhatikan lafal warukhisa fil bunyani lil masyaqqah. Lihat Abu Khalid, antum lihat Abu Khalid, antum lihat warukhisa fil bunyani, pelajari kalimat itu. Ketika sudah ada pengharaman, maka kemudian beliau sebutkan warukhisa fil bunyan. Berarti dia apa? Diberikan rukhsah. Rukhsah itu hukum asal bukan dia. Bukan. Hukum asal azimah namanya dalam usul fiqih. Rukhsah itu berarti dispensasi, kemurahan. Wa rukhsah fil bunyan. Di bunyan. Bangunan. Oke? Okay? Ini berarti menunjukkan kalau takbirnya, kalimatnya rukhsah, dirukhsahkan, menunjukkan bahwasanya hukum asal dimanapun BAB BAK haram untuk menghadap atau belakangi kiblat. Dimanapun, dimanapun. Walaupun di dalam bunian, bangunan. Aslinya gitu. Tetapi karena ada illat tertentu maka dirukhsahkan. Lebih-lebih ada dalil hadis Ibnu Umar nanti. Ada enggak di sini? Ada, ya. Begitu kan? Berarti kalau antum BAB-BAK di dalam kamar mandi tertutup tapi menghadap kiblat atau membelakanginya, maka antum sedang mengamalkan rukhsah. Ibarat antum sholat di pesawat sambil duduk, antum sedang mengamalkan rukhsah. Pada asalnya harus sholat nggak boleh sambil duduk, kecuali kalau ada kondisi tertentu, gitu kan? Nah, yang namanya rukhsah itu hukum juga dia. Dimudahkan, pemudahan itu harus ada sebab. Sebabnya apa? Di sini sebabnya lil masyaqqah, karena kesulitan. Nah, kesulitan apa maksudnya gitu? Sedangkan kayaknya kita ini nggak sulit-sulit amat kalau ada di dalam, malah yang sulit kalau BAB di luar. Begitulah. Jadi begini, ikhwan, maksud ana, ketika antum tahu hal-hal seperti ini, antum memahami ulama dalam mentakbirkan dan beristinbat dan juga menelurkan hukum-hukum syar'i. Ketika antum belajar dengan detail seperti ini, akhirnya antum tahu ulama itu sebenarnya enggak sembarang dan mereka bukan main-main dalam mengatakan hal-hal seperti ini. Ada sebabnya, pemilihan katanya supaya antum pikirkan baik-baik. Ya. Yang mana hal seperti ini enggak bisa kita tuturkan ke kajian umum atau apa, karena akan memusingkan. Tapi ketika antum paham, oh kayak gini ulama ternyata, maka antum akan memaklumi ijtihad mereka. Kendati pun mungkin antum kurang setuju, tapi antum tahu mereka mukhlisin insyaallah dalam hal ini. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi, in kana baina yadayhi satirun murtafi' qadra thulutsay dhira'. Kalau misalnya ya, di depan dia ada satir murtafi', di depan dia ada satir penghalang apa penutup murtafi' yang meninggi sekadar 2/3 hasta, wa quruba minhu ala thalathati azru' atau 3 hasta. Seberapa tuh 3 hasta? Hah, segini kali ya? Ya kalau antum diri tetap kelihatan. Ikan di depan dia. Apakah cukup di depan? Di sini lihat, kalau cuma di depan jazal istiqbal, maka lihat boleh istiqbal menghadap kiblat karena ada hajibnya, ada satirnya ya. Sawa'un kana fil bunyan aw as-sahra. Nah, lihat tuh. Baik itu di dalam bangunan atau di sahra. Tapi enggak disebutkan di sini aw fi balong. Nah, balong itu masuk enggak 2/3 zira? Masuk insyaallah ya. Coba antum riset nanti kalau kita jalan-jalan. Ah, ini nih biasanya nih, ya. Di Sukawi banyak itu balong WC itu. Kelihatan pala doang. Supaya orang yang jauh sana tahu kalau udah ada penghuninya, ya. Iya ya. Berarti kalau belum nyampe itu belum nyampe. Sekepala doang di sini maksudnya apa? Lagi jongkok? Iya. Berarti ini banget dong. Kalau dia diri udah kelihatan semua itu. Ana sih sepengalaman ana nggak separah itu ya. Ana waktu itu ke daerah kayak Tasik ya. Tapi mungkin beda kabupaten, beda tradisi. Mungkin kalau di Sukabumi itu saking suka dengan bumi maka membumi makin ke bawah dia. Ya. Agak tinggian dikit lah besok-besok ya. Jangan isbal gitulah. Ditinggikan lagi ya. Nah, taib baik itu di Bunian atau di Sahra. Hadza huwa sahih. Ini yang sahih. Wa minhum man harrama fi as-sahra'i mutlaqa. Di antara mereka ada yang mengharamkan istiqbal dan istidbar kiblah di Sahra secara mutlak. Itu dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab. Wa qawluhu fi as-sahra, di as-sahra, ihtaraza biha an ghairiha. Perkataan muallif di sini di padang pasir itu mengkhususkannya, menjaganya dari selain Sahra, membatasinya, membatasi Sahra dari selain Sahra. Fala yahrumu istiqbalul qiblati wastidbaruha fil bunyan. Maka tidak haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di dalam ruangan, di dalam bangunan, enggak masalah. Dan ini yang insyaallah ini yang sahih dan ini anak pribadi ikuti. Qala Ibnu Umar, Ibnu Umar bercerita, irtaqaitu ala dhahri baitin lana. Ya. Aku irtaqaitu, irtaqa yartaqi itu maknanya adalah naik. Manjat. Ya, bil Qur'ani artaqi misal, dengan Al-Qur'an aku naik ke atas misalnya. Ala dhahri baitin lana. Ke bagian atas rumah kami, ya. Rumahnya siapa maksudnya di sini? Ibnu Umar itu kan anaknya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Khattab itu mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Umar radhiyallahu anhu adalah Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, binti Umar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhum jami'an. Nah, Ibnu Umar ini tergolong sahabat yang paling sering ngejiplak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai dihikayatkan dan bisa kita temukan di kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Qa'idah fit Tawassul wal Wasilah. Itu Ibnu Umar itu sampai beliau itu dari semua sahabat sepertinya cuma Ibnu Umar yang getol dalam mendiami petilasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham petilasan? Petilasan itu tempat dulu Nabi itu pernah di situ, pernah singgah di situ. Paham? Itu Ibnu Umar itu saking apa? Betul-betul itibaknya beliau itu kadang bisa dibilang kalau untuk orang sekarang itu termasuk mutasyaddid. Ekstrim dalam itibak. Sangat itibak. Rasulullah ngapain aja itu diikuti oleh Ibnu Umar. Mau duduk, mau diri, mau apa itu saking betul-betul ikuti, mengikuti banget-banget Rasulullah SAW. Sampai setelah wafatnya, Ibnu Umar pun mendatangi dan mengunjungi beberapa petilasan atau tempat dulu Nabi SAW pernah singgah, pernah apa, pernah ini, pernah itu. Begitu. Yang kemudian hal seperti ini ya dijadikan hujah bagi orang-orang yang suka mendiami petilasan orang-orang yang dianggap soleh. Ya, tapi kan orang-orang yang seperti sekarang ke petilasan orang-orang soleh tujuannya apa? Nyari wangsit, nyari ini, nyari keramatan, nyari dan terus beda. Kalau beliau memang saking mengenangnya Rasulullah, saking betul-betul. Dan para ulama atau para sahabat lainnya enggak melakukan itu. Bahkan ayahnya yaitu Umar radhiyallahu anhu enggak melakukan itu. Jadi berbeda pandangan dalam masalah ini beliau, mereka berdua. Nah, Ibnu Umar itu saking ya kalau bahasa sekarang kepo, pengen tahu banget Rasulullah itu ngapain gitu kan. Maka beliau ini Ibnu Umar itu sampai ke atas pengen tahu Rasulullah ngapain. Faraitu Rasulullah SAW ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis. Aku melihat Rasulullah SAW itu di antara dua labinah, mungkin labinah di sini maknanya apa? Enaknya apa? Batu ya? Apa? Iya, di atas batu bata. Di atas dua batu bata mustaqbilan Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Ya, atau dalam riwayat Bukhari, faraituhum mustadbirul qiblati mustaqbilasy syam. Aku melihat beliau itu sedang membelakangi kiblat. Ya, dan menghadap Syam. Nah, itu Baitul Maqdis maksudnya. Karena Baitul Maqdis itu di Filastin dan Filastin itu di Syam. Syam itu Filastin, Yordania, Suria sama Lebanon kok sekarang. Itu semua empat negeri Syam sekarang. Jadi beliau menghadap ke Baitul Maqdis dan membelakangi Ka'bah. Maksudnya membelakangi Makkah melalui Ka'bah. Kiblat. Nah, ya, di sini ini dengan adanya ayat hadis ini, maka hukum istiqbal dan istidbar kiblat itu berbeda antara di Shohra dengan di dalam bangunan. Tapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah beliau memutlakkan pengharaman baik di luar atau di dalam. Wallahu a'lam, ana lebih setuju dengan pengkhususan kalau di dalam bunyan maka ada dalil khusus yang membolehkannya dengan contoh dari Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Maka Allah alam yang sahih adalah ketika kita buang air di dalam WC maka enggak masalah. Nah, sekarang misal-misal kalaupun bukan shohra, bukan tempat terbuka. Oke, ini kiblat mana sana ya? Sekarang antum lihat di situ. Nah, itu kan tempat kencing bagian pria itu agak menghadap kiblat. Ya kan? Baik, sekarang kita praktikkan di sini apakah itu ada sutrohnya? Nah. Coba lihat tadi. Kalau misalnya qala nawai in kana baina yadayhi itu depan. Di depannya ada satir murtafi tinggi qadra thulutsai zira'. Ini yang di situ saya anu pikir lebih dari 2/3 zira'. 1 meter setengah lah anggap. Bahkan enggak bisa kelihatan antum ada di situ mungkin. Nah, secara praktik maka itu haram atau tidak melakukan diri kencing di situ? Tidak, tidak haram. Boleh berarti kan? Iya. Pertama, dia bukan shohra. Kedua, dia tidak bisa dikiaskan dengan shohra karena shohra itu tempat terbuka. Ibaratnya tempat terbuka antum nah di parkiran tuh baru. Parkiran antum beleweran kencing. Itu baru hukumnya hukum shohra itu. Ya. Jangan kemudian tapi Ustaz anak kemudian bikin sutroh 2/3 zira'. Sutrohnya dari apa lemari taruh situ terus kencing di depannya boleh ya, orang gila ya seperti itu ya. Tapi kayak gitu ya. Tapi ikhwan mungkin cukup sampai sini, anak sepertinya agak letih juga karena anak tadi perjalanan lumayan panjang ya, jadi mungkin sampai situ insyaallah untuk kajian kifayah terakhir kali ini. Besok insyaallah hari yaumul arba'a bahwa